Kita masih berada di pembahasan bab yang ke-39 dari kitab al-iman. Al-iman di alamat isya'ah. Qala rahimallahu ta'ala qala al-imam Ahmad rahimallahu ta'ala haddathana Muhammad bin Ja'far qala haddathana Auf an Abi Siddiq al-Naji an Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta tantali al-ardu dhulman wa udwana qala thumma yakhruju rajulun min 'itrati أو من أهل بيته يملأها قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وعدوانا قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح الحديث أخرج أبو يعلى فقال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أوف به وقال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مسدد أن عمر بن عبيد حدثهم قال ها وحدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش قال ها وحدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى بن سفيان قال أخبرنا يحيى بن سفيان قال ها وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا زائدة قال ها وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد Zaidah fi hadithi La tawwalallahu dhalika al-yawma Hatta yat'ata rajul al-bihi Aw min ahli bayti Yuwaqiyu ismahu ismi Wasmu abihi isma abi Zaidah fi hadithi fitr Yamna'u al-arba qistan wa adla Kama mulia dhulman wa jawra Wa qala fi hadithi subyan La tadhab Aw la tanqabi al-dunya hatta yamlik al-arab rajulun min ahli bayti wa ismuhu ismi qala Abu Dawud lafdu Umar wa Abi Bakr bima'na Sufyan lafad riwayat Umar bin Ubaid dan Abi Bakr bin Ayyash sama dengan lafad Sufyan sama'na dengan lafad hadis Sufyan قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن وعاصم هو ابن أبي النجود حسن الحديث فالحديث حسن الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وقال الإمام أحمد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم عن زيد عن عبد الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تذهب الدنيا أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي قال الشيخ هذا حديث حسن وقال إمام أحمد رحمه الله حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن عاصم بن أبي نجود به Dua hadis yang disebutkan dalam bab ini yang berkaitan dengan khuruj al-mahdi, keluarnya mahdi. Dan keluarnya mahdi itu perkara yang hak dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan keluarnya mahdi min alamati sa'ah, termasuk dari tanda terjadi hari kiamat. Dan sudah kita lalui di Sahih Muslim bahwasanya Mahdi keluarnya itu di akhir zaman pada zaman Isa ibni Maryam alaihi salatu wasalam ketika Dajjal keluar dan membuat kerusakan di muka bumi ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Isa ibni Maryam dan beliau yang membunuh Dajjal dan ketika turun Isa dan juga pada saat itu dengan waktu keluarnya Mahdi manusia hidup dalam keadaan baik penuh dengan ketentraman dan keadilan Sahih Muslim sudah disebutkan bahwasanya Nabi Isa salat di belakang Mahdi. Dan dalam dua hadis ini kita akan lalui beberapa sifat tentang Mahdi yang hak, bukan Mahdi palsu yang dikatakan oleh orang-orang Syiah atau orang-orang bular dan juhal. Hadis yang pertama, hadis Abi Sa'id Khudri radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai bumi ini penuh dengan kedzaliman dan uduan, permusuhan. Kemudian setelah itu keluar seorang laki-laki dari keturunanku, keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia memenuhi bumi qistan wa adla, dengan keadilan, kama muliyat dulman wa udwana, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kedzaliman dan aniaya. Jadi beliau menjadi seorang mujaddid, pembaharu, benar-benar pembaharu. Yang tadinya bumi ini penuh dengan kedzaliman, maka dengan keluarnya Mahdi, bumi penuh dengan keadilan. Dan yang kedua, di hadis Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, "Lau lam yabqa min ad-dunya ila yawm," seandainya umur dunia ini tinggal satu hari, "la tawallallahu dhalikal yawma," niscaya Allah akan panjangkan hari tersebut, "sampai yab'atha rajulan minni," sampai Allah mengutus, mengeluarkan seorang laki-laki minni, min ahli baiti, dari keturunanku, "yuwatius muhsmi," yang mana orang tersebut namanya sama dengan namaku, "wasmu abihi isma abi," dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Nama Nabi kita tentunya Muhammad dan ayah namanya Abdullah. Maka tanya Mahdi juga, kata Nabi SAW, itu namanya Muhammad ibn Abdullah. Muhammad ibn Abdullah. Dan dua yang lain kita baca, "la tadhabud dunya aw la tanqadid dunya hatta yamlikal araba rajul min ahli baiti wa tismuhu ismi." Tidak akan hancur dunia sampai orang-orang Arab dikuasai oleh seorang laki-laki dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku. Itu Muhammad ibnu Abdullah. Ini beberapa sifat yang disebutkan dalam dua hadis sahih ini tentang Al-Mahdi. Jadi kalau ada sekarang orang mengaku Mahdi, sudah bisa dipastikan dia pendusta. Kenapa? Karena Mahdi keluarnya menjelang hari kiamat, ketika dunia dipenuhi dengan kedzaliman. Keluarnya ketika Dajjal sudah keluar dan Isa sudah turun membunuh Dajjal. Adapun kalau sekarang orang mengaku Mahdi, itu sudah bisa dipastikan dia dhal, kadzdzab, dia orang sesat dan pendusta. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.